Dancernya udah ganti baju. Iya, kita aja kita. Eh, speakernya mau taruh di depan gak biar kedengeran? Ya Allah. Ya udah, speakernya mau taruh di depan gak? Udah kali lo ngapain sih? Ayo main-main. Ayo yang romantis. Lumayan bonus satu lagu lagi dari Vildan. Mau pakai musik gak? Pakai aja tapi. Pakai aja ya musiknya, pakai musik ya.